samudra, aku tetap memegang janjiku padamu. Ia jurang yang terjauh ada di depanku, takkan goyah sumpahku kepada dirimu. Kita bagai kumbang dan bunga, hatiku pasti, hatimu jua. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Jangan bisa di depanku.